nafasku. Ku basuh dulu wajah ini. Hey, hey, tunggu dulu. Tak dapatkah sejenak hentikan ambisimu. Lihatlah tubuhku, tengoklah hatiku. Masih aku bertahan walau ku paksakan sampai batas. Satu lagi penampilan dari God Bless, dan kita baru menikmati musiknya. Kelihatan sekali bahwa kakek-kakek tadi cukup dahsyat, masih segar, masih punya stamina. Tadi lagu Kehidupan. Pengarangnya Yoki Suryo Prayogo. Yoki sudah tidak lagi bersama God Bless. Bisa Anda cerita kenangan tentang Yoki? Yoki sebetulnya salah satu pengikut God Bless dari awal ya, dari tahun 73 sempat keluar masuk, digantikan Abadi Susman pada tahun 79 atau 80 ya. Album Cermin, Abadi dengan kesibukannya lagi, akhirnya kita meminta untuk Yoki gabung lagi di album Semut Hitam. Raksasa juga. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan musik rock di Indonesia? Perkembangan musik rock di industri baik sekali. Jadi cuman emang berbeda dengan era kita dulu. Apa bedanya ya? Era kita sih beda umur kali ya. Era kita sih masih kaset ya. Kaset. Kita belum kenal CD, belum kenal teknologi yang teknologi canggih. Ya. Itu soal teknologinya, tapi penampilannya bagaimana? Beda juga, kita lebih fanatik kok yang tua-tua nih. Sebelum kita lanjutkan, menarik untuk mengikuti profil God Bless karena mungkin sebagian dari Anda sudah lupa. Ini dia God Bless. Grup musik legenda God Bless terus menunjukkan eksistensinya. Sejak era 70-an, grup musik rock ini senantiasa menghentak para penggemar musik rock tanah air. Hingga kini, perjalanan God Bless telah mengalami banyak pergantian personil. Namun ini tidak pernah menyurutkan minat para penggemarnya. Aksi paling yang menawan ditambah dengan skill bermain musik yang di atas rata-rata adalah kelebihan tersendiri bagi grup musik cadas ini. Selain sempat berganti personil beberapa kali, God Bless sempat terpecah dan membentuk grup musik sendiri. Era 90-an lahirlah grup musik Gong 2000. Sebagian besar personilnya adalah juga anggota God Bless. Namun pada tahun 2000 menjadi akhir dari kebersamaan mereka. Namun God Bless sendiri tetap eksis dan terus berkarya dan menelurkan album. Kini dengan formasi terakhirnya, God Bless yang dimotori Ian Antono, Doni Fatah, Ahmad Albar, Abadi Susman, dan Yaya Muktio siap menggebrak panggung di setiap show-nya. Mereka pun juga terus latihan bersama guna mempersiapkan album terbaru God Bless yang akan rilis tahun depan. Mas Abadi Susman, Anda kan musisi yang juga malam melintang di Belantika Musik Indonesia. Jungkir balik malam. Iya, maksudnya nasibnya malam betul gitu lah. Kenapa Anda tertarik untuk kembali bergabung dengan God Bless sekarang ini? Sebetulnya God Bless itu tadinya nggak mau bergabung lagi. Udah malas atau gimana ya. Terus saya bilang sama Yan, God Bless ini bukan milik kamu. Bukan milik Ahmad Albar, bukan milik Doni, bukan milik, tapi aset Indonesia. Sadarlah akan itu, bahwa Anda sekarang sudah menjadi ditunggu ya, menjadi tuntutan bahwa apa yang harus kita perbuat dalam akhir-akhir umur kita ini. Nah, sekarang yang paling mudah untuk gabung dengan God Bless, Mas Yaya, bagaimana Anda kok mau gabung dengan God Bless? Ya, saya bisa seperti sekarang ini karena memang berangkat dari orang-orang tua ini. Selain itu memang di God Bless ya honor yang saya dapat lumayan. Jadi personel God Bless itu jujur-jujur ya. Cuma agak memalukan. Agak materialistis. Nah, God Bless pernah tampil satu panggung atau menjadi band pembuka dari Deep Purple ya. Bagaimana kenangan terhadap peristiwa itu? Itu kan peristiwa besar. Indonesia mendatangkan satu grup band yang raksasa pada zamannya. Kita banyak belajar dari situ, artinya bukan hanya musisi saja, tapi mencakup perkembangan keseluruhan musik. Juga teknisi, juga untuk perkembangan equipment itu sendiri, peralatan-peralatan. Itu ada semacam perubahan lah sejak Deep Purple. Karena Deep Purple pada waktu tahun 75 itu datang ke Indonesia membawa peralatan, lighting, sound system, semua lengkap mereka bawa sendiri. Dan dia satu-satunya grup yang pernah datang di Indonesia dengan peralatan sendiri ya baru Deep Purple itu. Ya, termasuk saya ingat God Bless pernah mengiringi Susi Quattro ya bersama bandnya ya. Dan tentu saja akan menarik mengikuti bagaimana God Bless tampil pada masa lalu. Karena gayanya pasti akan membuat kita tertarik. Ikuti terus Kick Andy. Kalau dulu siapa yang mendesain kostum panggungnya God Bless? Masing-masing suka-suka begitu. Sendiri. Pantesan kacau saya lihat.